بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: والرب هو المعبود، أي الذي يجب أن تصرف له العبادة وحده دون سواه. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هاتان الآيتان هما أول آيتين وردتا في القرآن في باب الأمر والنهي. فأول ما تقرأ في القرآن في باب الأوامر: اعبدوا ربكم. وأول ما تقرأ في باب النواهي في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا. وعليه فإن أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا نداء لجميع الناس أن يفردوا الله بالعبادة: اعبدوا ربكم. وعرفنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. اعبدوا ربكم أي أفردوه بالعبادة ووحدوه. الذي خلقكم الذين من قبلكم أي الذي تفرد بخلقكم وخلق من قبلكم، فكما أنه سبحانه تفرد بالخلق للعالمين لا شريك له في ذلك، فيجب أن يفرد وحده بالعبادة، لا أن يكون هو الخالق والعبادة تصرف لغيره. وهذا من النبأ العظيم والأمر الغريب في حال كثير من الناس: تفرد رب العالمين بخلقهم ورزقهم والتصرف فيهم، ثم يفزعون إلى غيره ويلجؤون إلى من سواه. إذا أراد أحدهم حاجة أو مطلبا أو رغبة فزع إلى غير الله من شجر أو حجر أو ميت أو غير ذلك، يفزع إليه في حاجاته ورغباته. هذا من الأمر العجيب في حال كثير من الناس. والله يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي أفردوه بالعبادة ولا تجعلوا معه شريكا في ذلك. ثم ذكر ذكر من آياته ومن مخلوقاته الدالة على وجوب إفراده بالعبادة. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي مفروشة ممتدة، والسماء بناء كما قال: والسماء بنيناها بأيت، وأنزل من السماء ماء أي أنزل المطر من السحاب، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي من أنواع الثمار والزروع رزقا لكم. وهذا كله تفرد به رب العالمين. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والخطاب هنا للمشركين الذين جعلوا مع الله الأنداد والشركاء، يعبدونهم مع الله ويدعونهم مع الله ويستغيثون بهم مع الله ويلتجون إليهم مع الله. قال: فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا شركاء لله ونظراء. وأنتم تعلمون، الخطاب للمشركين، وأنتم تعلمون، يوضح ذلك قول ابن عباس في معنى الآية: لا تجعلوا شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فالمشركون يعلمون أنه لا خالق لهم غير الله سبحانه وتعالى. إذا قيل لهم: من خلقكم؟ من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلق الجبال؟ كل ذلك هم يقولون الله. ولهذا يقول لهم رب العالمين: فلا تجعلوا، أي أيها المشركون، لله أندادا، أي شركاء في العبادة، وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. وفي آية أخرى قال جل وعلا: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، أي وما يؤمن أكثر بالله ربا خالقا رازقا منعما إلا وهم مشركون غيره معه في العبادة، يدعون غيره ويستغيثون بغيره ويلتجون لغيره سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Ushulus Tsalatsah dan kita telah sampai pada perkataan penulis kitab ini rahimahullah, "War-Rabbu huwal Ma'bud." Dan Rabb dialah yang berhak disembah, yaitu Rabb yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di hadapan kita, yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Dialah yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dialah satu-satunya yang berhak untuk kita tunduk dan berserah diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ana rabbukum fa'budun," dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah hanya kepada-Ku. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas'budu rabbakum," wahai sekalian manusia, sembahlah hanya kepada Rabb kalian. Perkataan beliau, "Ar-Rabb huwal Ma'bud," Ar-Rabb dialah yang wajib disembah, yaitu dialah yang wajib, dialah satu-satunya yang wajib untuk diibadahi, dan tidak ada yang boleh diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. "Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dialah yang telah menurunkan dari langit air, kemudian ia keluarkan dari air hujan tersebut tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rizki untuk kalian, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Dua ayat yang mulia ini adalah dua ayat yang pertama kali tertera dalam Al-Qur'an dalam bab perintah dan larangan. Jadi apabila kita membuka Al-Qur'an, maka ayat yang pertama yang kita baca dalam bab perintah, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, "U'budu rabbakum," sembahlah hanya kepada Rabb kalian. Dan ayat pertama yang kita baca dalam bab larangan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada," janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya perintah pertama dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk bertauhid, dan larangan pertama dalam Al-Qur'an adalah larangan dari berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah hanya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini adalah seruan untuk seluruh manusia agar mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berkata, "U'budu rabbakum," sembahlah hanya kepada Rabb kalian. Dan kita telah mengetahui perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mengatakan, "Kullu amrin fil Qur'ani bil ibadah fahuwa amrun bit tauhid." Semua perintah beribadah dalam Al-Qur'an, maka itu adalah perintah untuk bertauhid. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "U'budu rabbakum," sembahlah Rabb kalian, artinya adalah esakanlah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. "U'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum," sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, yaitu Zat yang satu-satunya yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala hanya Dia yang menciptakan seluruh makhluk ini, maka tidak boleh ya seorang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, dikarenakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Ini adalah suatu kabar yang sangat aneh apa jika kita melihat keadaan banyak dari kalangan manusia. Mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, yang memberikan mereka rezeki. Mereka meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, akan tetapi mereka memohon dan mendatangi dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka mempunyai kebutuhan, jika mereka ingin berdoa, mereka berdoa kepada selain Allah. Ya, sebagian di antara mereka ada yang berdoa kepada pohon, ada yang berdoa kepada batu, ada yang berdoa kepada orang yang telah meninggal atau selainnya. Ya, mereka meminta hajat mereka, mereka meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu perkara yang sangat mengherankan bagi sebagian manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum." Wahai sekalian manusia, sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Esakanlah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala jenis ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluknya yang menunjukkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi ja'ala lakumul arda firasha." Yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, was-sama'a bina'a, dan langit sebagai atap, juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi'aid," dan langit yang kami ciptakan dengan kekuatan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anzala minas sama'i ma'a," dan kami turunkan hujan dari awan, "fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, berbagai jenis buah-buahan sebagai karunia untuk kalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan semua itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal kalian mengetahui. Ya. Larangan di sini ditujukan kepada orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah mereka sebagaimana mereka menyembah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta tolong kepada mereka, berdoa kepada selain mereka. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan." Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Dan kita mengetahui dari perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya makna dari ayat ini sedangkan kalian mengetahui, yaitu perkataan beliau, "La taj'alu lillahi syuraka'a fil ibadah wa antum ta'lamun annahu la khaliqa lakum ghairallah." Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah sedangkan kalian mengetahui bahwasanya tidak ada pencipta bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, mereka semua mengetahui bahwasanya tidak ada pencipta mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Jika dikatakan kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan gunung-gunung? Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taj'alu." Wahai sekalian orang-orang musyrik, janganlah kalian menjadikan lillahi andadan, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka melakukan kesyirikan, yaitu tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hanya Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya yang memberi nikmat, kecuali mereka melakukan kesyirikan dalam hal ibadah. Mereka berdoa meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibn Kathir rahimahullah, al-Hafiz al-Imam al-Mufassir sahib at-Tafsir al-Azim الموسوم بتفسير القرآن العظيم وهو من أنفع كتب التفسير وأجودها. قال رحمه الله في تفسير لهذه الآية: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذه خلاصة بديعة مستنبطة ومأخوذة من هذه الآية، أي الخالق لهذه الأشياء لكم ولمن قبلكم، والسماء والأرض والسحاب والنبات، الخالق لهذه الأشياء كلها هو المستحق للعبادة، أي لا أحد يستحق العبادة سواه. فالذي يستحق العبادة ذلا وخضوعا وانكسارا ودعاء ورجاء هو الخالق لهذه الأشياء. أما من سوى الله من الملائكة والأنبياء وغيرهم، كل هؤلاء لا يستحقون من العبادة أي شيء، لأن العبادة حق لله الخالق الجليل الرب العظيم الخالق لهذه الأشياء الذي لا شريك له في خلقها. وسيأتي عند المصنف بيان عظيم للعبادة وذكر أفراد عديدة لها مع ذكر الدليل على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. Berkata Imam Ibnu Katsir, beliau adalah seorang imam ahli tafsir dan pengarang kitab yang tafsir yang terkenal dengan judul Tafsir Al-Qur'anil Azim, dan kitab tafsir ini adalah kitab yang sangat bermanfaat dan sangat baik. Di sini beliau mengatakan al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Pencipta semua makhluk ini dialah yang berhak untuk disembah. Ini adalah ringkasan yang sangat indah yang disimpulkan oleh beliau rahimahullah, bahwasanya zat yang menciptakan semua ini adalah dialah yang berhak untuk disembah. Yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan awan, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, dialah yang berhak untuk disembah. Tidak ada satupun yang berhak disembah selain dia. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk kita berserah diri kepadanya, menundukkan diri di hadapannya, berdoa, berharap kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya dari para malaikat,